orang-orang yang memakan nikmat-nikmat tersebut untuk sebilitas jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita senantiasa memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah beliau, mempelajarinya serta menyampaikannya kepada orang lain. Para jemaah dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan yang berkenaan dengan beriman kepada hari akhirat atau yaumul qiyamah. Ini rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Pembahasan ini telah kita bahas dalam beberapa majlis, yaitu dua atau tiga ya. Pertama adalah tentang bagaimana konsep-konsep Al-Quran dalam menjelaskan dalil-dalil tentang adanya hari berbangkit ya. Kemudian setelah itu kita membahas tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda akan kedatangan hari kiamat. Berikutnya juga telah membahas sekilas tentang peristiwa-peristiwa setelah meninggal, yaitu tentang azab kubur ya. Ya, atau sebelumnya kita ya, peristiwa tanda-tanda hari kiamat, ciri-cirinya. Tentang ya, sebelumnya kita telah membahas tentang juga apa yang terjadi setelah seseorang meninggal, yaitu pertanyaan dan nikmat serta azab kubur ya. Dan setelah itu kita membahas tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat, baik tanda-tanda yang besar maupun tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Semua itu adalah untuk meningkatkan keyakinan keimanan kita, sehingga sedikit dalil-dalil yang menjelaskan secara rinci berbagai peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah manusia kelak menghadap kepada Allah SWT atau setelah manusia meninggal ya. Dia akan mengalami rute-rute kehidupan yang kemudian kehidupan baru, kehidupan yang jadi tidak ada lagi kesudahan setelah itu, maka disebutlah hari kiamat itu hari akhir, karena memang itulah akhir dari kehidupan kita yang tiada lagi kehidupan setelah itu kecuali kehidupan akhirat ya. Itulah kehidupan yang selama-lamanya jika kita berada dalam nikmat Allah SWT, diberikan kemudahan untuk mendapatkan karunia masuk surga, itu adalah nikmat yang selama-lamanya akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebaliknya jika termasuk dari orang-orang yang merugi, ya semoga Allah SWT melindungi kita dari azab, tentu dia akan mengalami azab yang cukup lama, dan bila dia tidak beriman, tentu pastinya dia akan senantiasa mendapatkan azab yang selama-lamanya dalam neraka. Tapi bila dia seorang pelaku dosa besar yang belum mendapatkan ampunan dan dia mendapatkan ganjaran balasan dosa yang di akhirat, tentu pastinya dia tidak kekal dalam azab, dan dia walaupun dalam masa yang cukup lama mendapatkan azab, namun akhir dari perjalanan tetap akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga kondisi orang-orang yang beriman kala di akhirat. Manusia ya, kondisi manusia kala di akhirat. Ada yang menjadi penduduk surga, tidak mampir ke neraka. Ada yang menjadi penduduk surga, namun sebelumnya mendapat pensucian, pembersihan dosa di dalam neraka. Ada yang masuk neraka, ya, yang dia adalah penduduk neraka yang asli, yang selama-lamanya. Jadi kalau yang tadi tengah-tengah, dia hanya mampir neraka. Jadi penduduk neraka namun tidak menjadi penduduk penetap dan tinggal selama di dalam neraka. Baik, saudara-saudaraku seiman, para jemaah rahmat Allah SWT, dalam membahas masalah ini, bukan sekedar kita mengenal, bukan sekedar kita mendengar, bukan sekedar kita mengetahui, tetapi hendaknya ada aplikasi, ada koneksinya kepada amal ibadah kita sehari-hari, sikap tingkah laku kita sehari-hari, pergaulan kita sehari-hari, muamalah kita sehari-hari, akhlak dan budi pekerti kita. Itu yang dimaksud. Agar kita mempersiapkan berbagai modal, berbagai bekal untuk menghadapi hari tersebut. Dan Allah menceritakan, mengisahkan berbagai kenikmatan agar kita termotivasi untuk hari nikmat tersebut. Sebaliknya Allah menjelaskan berbagai azab dan iqab bagi orang-orang yang berdosa atau tidak beriman adalah untuk takut dan menghindari jalan-jalan yang akan membawa kita untuk jatuh ke dalam azab tersebut. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebelum kita berjalan, telah diberi informasi hal-hal yang akan dilalui dalam perjalanan kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana di dunia ketika kita mau berjalan kepada suatu tempat yang belum pernah kita lalui dan belum kita kunjungi, kita butuh panduan. Ya, di mana nanti beli bensin, di mana ada rest area, di mana kita akan sholat, di mana kita akan mampir, di mana kita akan makan, di mana kita akan jika hujan, di mana tempat berteduh, jika ada hal-hal yang mendesak, di mana kita harus mencari solusinya, berapa perbekalan yang harus disiapkan, ya, bagaimana kondisi jalan ke sana, apakah jalannya mulus lurus, ada tol atau tidaknya, pasti kita mencari informasi demi agar kita selamat sampai ke tujuan dan tidak kesasar di jalan dan juga tidak menghabiskan dana sehingga kita kehabisan bekal di jalan karena kesasar ataupun persiapan yang tidak baik ketika kita mau berangkat untuk melakukan suatu perjalanan. Nah, segala ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggambarkan kepada kita kehidupan akhirat tersebut adalah motivasinya adalah agar kita benar-benar meyakini itu akan terjadi. Itu yang pertama dulu. Kalau kita meyakini berarti kita benar-benar bersiap untuk hal demikian. Untuk menghadapi tersebut. Dengan apa kita persiapkan? Tentu dengan amal soleh, keimanan, keyakinan yang matang tentunya. Ya, baik. Baik para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan terhadap pembahasan kita tuh hari berbangkit dan hari di mana berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Al-ba'tsu wal hasyr. Jadi ada dua peristiwa itu, setelah nanti terjadi hari kiamat, maka setelah sangkakala pertama ditiup hancur semua dunia ini, segala isinya, semua makhluk mati semua, ya. Nah, kemudian setelah itu, dalam berapa saat setelah itu baru tiup lagi sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit dari kuburnya. Bumi terbelah mengeluarkan isinya. Ya. Sehingga manusia ada digambarkan seperti aneh-aneh yang keluar dari lubangnya, ada digambarkan seperti belalang yang berterbangan. Jadi begitu manusia, kalau kita gambarkan bagaimana semut aneh-aneh itu ya rayap gitu ya, keluar gitu kelihatan bagaimana mereka ramainya dan ya, menuju suatu tujuan itu ke padang mahsyar ketika mereka dibangkit. Sebetulnya banyak pembahasan bagaimana ketika mereka dibangkit, apakah mereka ada yang berpakaian dengan perlengkapannya atau mereka dalam keadaan ufatan uratan. Sebenarnya digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia kelak di padang mahsyar itu dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersandal, tidak berkitan. Ya, ada dua penjelasan para ulama menjelaskan. Ada mengatakan mereka tetap berpakaian dan pakaian kapannya. Ada pula yang mengatakan hadis tadi adalah ketika pakaian-pakaian itu sudah lusuh. Nah, atau ada pula ulama menyebutkan bahwa mereka memang dibangkitkan dalam kondisi yang tidak berpakaian, tidak bersandal, tidak berkitan. Ya, seperti yang digambarkan dalam hadis itu. Baik, dan pertama manusia yang pertama mendapatkan pakaian di akhir kelak dalam sebuah riwayat disebutkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, atau beberapa riwayat yang lain ya menjelaskan. Sebetulnya rinciannya cukup panjang, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita lebih bisa membahas pembahasan ini lebih luas ya. Ini memang bahasan ini adalah sebagai pemicu saja atau poin-poin terpenting yang harus benar-benar memuat keyakinan kita semakin kokoh tentang hari berbangkit, hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Sehingga segala cerita dan rangkaian kehidupan hari akhirat yang kada alami oleh manusia itu sangat detail dalam Al-Quran, sangat detail maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kelima, ini dari pembagian pembahasan dari Bayman pada akhir ini adalah Al-Ba'su wal-Hashru. Dibangkitnya al-ba'su itu adalah dibangkitnya manusia dari kuburnya, ya. Dan juga setelah dibangkit mereka berkumpul di padang mahsyar, yaitu di bumi yang tidak ada bukit dan di mahsyar karena memang hamparan yang luas, tidak ada bukit di sana. Matahari sangat didekatkan kepada manusia, sebenarnya dalam riwayat disebutkan, ya, manusia di padang mahsyar itu dalam kondisi yang bermacam-macam. Ada yang sempoyongan seperti manusia mabuk, itulah manusia makan. Ya, bangkit keluar dari kuburnya juga seperti orang sempoyong mabuk gitu adalah orang makan riba. Ya, ada yang berjalan di atas kepalanya. Subhanallah. Ada yang menarik lidahnya, diinjak-injak oleh manusia. Ada yang seperti semut kecil ya, diinjak-injak oleh manusia, itulah manusia paling sombong. Ada pula yang kerjanya membawa barang-barang curian, ya, barang itu masuk dalam rampasan perang yang belum dibagi, ya, al-ghanimah dibagi disebut dengan al-ghul hatta ghulul, atau lebih umumnya sebutkan para ulama orang-orang yang memakan harta kas negara dengan cara tidak halal, maka dia akan membawa barang-barang curian itu di dalam keadaan susah payahnya manusia menghadapi kondisi, dia juga malah membawa suatu beban yang berat pada pundaknya. Bahkan juga disebutkan ada manusia yang dikalungkan kepadanya bumi yang dicuri di dunia ini. Biasanya mamanya dia ngambil tanah tetangganya, kalau hanya satu jengkal, maka 7 lapis bumi akan dikalung kepada dia nanti dengan luas satu jengkal itu. Coba bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi banyak hal yang harus kita ketahui. Ada banyak hal yang harus kita dalami dalam masalah ini. Bagaimana agar kita sangat berhati-hati segala hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita ambil, yang kita beli, yang kita jual, ya, yang kita banggakan, yang kita berikan, harus benar-benar sesuatu hal yang telah pasti kehalalannya. Banyak hal yang harus kita perhatikan di sini, ya. Baik. Penyusun menjelaskan ba'da ma'rifati adillatil ba'si, setelah menjelaskan sebelumnya hadis-hadis dalil-dalil tentang hari berbangkit. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya, hadis-hadis tentang berbangkit, ya. Bagaimana manusia akan dibangkit, ya, dan itu sudah dijelaskan dalil-dalil yang itu banyak sebelumnya. Taib. Kemudian Nusir Mudah Ya'ajid. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mana kondisinya manusia itu dibangkit. Bahwa anna ba'dan nufkhatil ula, yaitu setelah tiup sangsakala yang pertama, fisur, itu sangsakala ditiup adanya tiupan yang pertama pada sangsakala, fisuri, wa muti jami'il khalqi, kemudian matinya semua makhluk, mati semua makhluk, yang kusunu muddatan qoblal ba'ts. Ada waktu jarak, kita tahu berapa jaraknya. Jarak antara sangsakala pertama dan sangsakala kedua. Tiupan sangsakala kedua itu, setelah matinya semua manusia di tiupan sangsakala pertama, kemudian berapa jarak antara sangsakala kedua, Allahu a'lam. Nah, sebenarnya terdapat dalam hadis Nabi SAW, ya, di sini disebutkan hadis yang mutafakun alaih, di riwayat Abu Hurairah, wa Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, ma mai nafkataini arba'un. Jadi sebutkan 40 saja, ini waktunya. Antara dua jarak, ya, trompet sangsakala itu ada, antara dua trompet sangsakala yang ditiup itu, jadi trompet pertama, bunyi yang pertama, ya, hancurnya segala isi bumi dan mati semua makhluk, kemudian yang dibangkit, nah antara dua itu berapa? Arba'un, 40. 40-nya berapa? 40 hari kah? 40 tahun kah? 40 bulan kah? Nah, kalau sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, Arba'un al-Yawman, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, ya, apakah 40 hari? Ini ya, Rauh Abu Hurairah mengatakan, 40 hari maksudnya, 40 apa? Kala abaitu, oh saya enggak bisa menjawab, kata Abu Hurairah, kala abaitu, kala abaitu, saya enggak bisa menjawab. Kala Arba'un al-Syahran, atau 40 bulan? Qala abaitu, saya juga enggak bisa menjawab, kata Abu Hurairah. Qala arba'una sana atau 40 tahun? Qala abaitu, saya juga tidak bisa menjawab. Kemudian setelah itu disebutkan summa yanzilullahu minas sama'i, summa yanzilullahu minas sama'an, fa yambutuna kama yambutul baqli. Ya, kemudian setelah itu ditiupnya sangsakala yang kedua, Allah menurunkan air dari langit, lalu manusia keluar dari bumi seperti tumbuhnya tunas-tunas, ya, dari biji-biji, ya, keluar dari tanah umpamanya. Ketika seseorang menanam biji dalam tanah, kemudian tumbuh kan, muncul di dasar tanah gitu. Nah, begitu nanti akan manusia akan berkeluar seperti itu, bermunculan dari perbumi keluar seperti itu. Walaysa minal insi syai'un illa yabli atau yabla, ya. La yabla. Tidak ada satupun dari bagian manusia kecuali hancur semua, illa azman wahidan, kecuali ada satu tulang, wa wa'adubudzanab. Adubudzanab itu adalah bagian terujung dari tulang punggung kita di bawah ini, dekat pinggul. Ya, kalau di Google bisa dilihat, tulis tulisan Arab ini, adubudzanab, nanti klik foto, itu keluar nanti adubudzanab itu. Itu adubudzanab dalam bahasa Arab dijelaskan juga, penjelasan para ulama, adubudzanab itu adalah bagian terujung dari tulang punggung kita yang bagian di bawah sekali dekat ini buntut di bawah sini ya, dekat pinggang paling bawah, dekat pantat di bawah sekali gitu ya. Nah, tulang di situ, ujung di situ. Yang ujung yang sangat kecil sekali sebetulnya, ya. Nah, itu tidak hancur dari manusia. maka manusia akan dari itulah wa minhu yurakkabul khalqu yaumil qiyamah. Dari situlah setiap manusia akan dikembalikan penciptaannya. Jadi itu enggak pernah hancur itu, enggak dimakan tanah, hancur di ya, oleh tanah. Ajibul zanab itu bagian terujung daripada pinggul paling bawah, tulang yang paling terujung gitu. Dari pinggul, dari tulang punggung di atas. Nah, itu yang tidak hancur dan dari situlah masing-masing manusia akan dihidupkan nanti. Dikembalikan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu detailnya. Ya, bagaimana manusia itu dihidupkan dan dikembalikan menjadi hidup kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulanya seperti itu, seperti tunas sebuah biji yang muncul dari dalam tanah. Begitu manusia keluar begitu. Jadi kalau antum banyak nanam biji kan berhamburan lah gitu ya. Munculan banyak sekali. Nah begitu bayangannya, gambarannya ya. Fa idza nabata ajbuz zanabi wa adatil ajsam. Apabila telah tumbuh itu, maka kembalilah tubuh kasar manusia itu kama kana, seperti sedia kalanya. Kan nufikha fi suri ya, kama kana nufikha fi suri kama kana nufikha suri nafkhatan tsaniyah. Jadi ketika telah kalau diurutan di sini jelaskan setelah turun hujan itu manusia itu dihidupkan kembali melalui dari tulang terujung tadi itu di pinggul itu, kemudian setelah bermunculan itulah ditiup sangsakala kedua fa'adat kulurihin. Jadi kalau yang pertama ini muncul tubuhnya kasarnya, kemudian setiap ruh setelah ditiupnya sangsakala kedua itu kembali kepada jasad masing-masing. Ruh yang berada di alam barzah tadi kembali kepada jasad masing-masing. Ya, maka disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nufuzu zuwijat. Apabila ya roh-roh itu dikembalikan kepada jasad. Roh-roh masing-masing kembali pada jasad masing-masing. Nah, itulah kehidupan, ya. Sebelum kita sudah berbicara tentang kehidupan alam barzah. Walaupun terpisah antara jasad dengan ruh, jasad berada dalam kubur, tetapi ketika kondisi ruh atau jasad di merasakan adab dan nikmat, hanya merasakan walaupun keadaan terpisah. Namun di hari kiamat akan kembali dipersatukan. Wa idzan nufuzu zuwijat, apabila jiwa atau roh-roh itu ditemukan dengan jasadnya. Fata'udul hayatu martan, itulah kehidupan yang kedua kama kanat, ya. Kehidupan yang kedua seperti sekarang wa alu marrat, kama kana awal marrat, sebagaimana waktu kita hidup di dunia. Namun di sini dalam umur keadaan berapa kita dimunculkan? Pada umur 5 tahun, pada umur 15 tahun, atau umur 50 tahun? Nah, wallahu alam, di sini keumuman adalah manusia kembali dalam bentuk yang sedia kalanya. Dalam umur yang sedang sempurnanya. Itu di antara, ada yang menyebutkan antara umur, itu bentuk kehidupannya, kembalikan dalam hidup seperti umur antara 15 sampai umur 40 tahun, Allahu a'lam. Ya, ini oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Bilawah Ar-Ruh dan juga beberapa ulama membahas masalah ini. Saya sudah lama ya membaca pembahasan ini, jadi hari ini tidak terlalu ingatlah berbagai rincian masalah ini. Dalam umur berapa manusia itu dihidupkan? Apakah dalam saat dia berumur usianya seperti 25 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, ya? Baik, kemudian kama ba'dana awala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina. Ya, kemudian sebenarnya kami telah menciptakan awal mula ciptaan itu, kami akan kembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu janji yang pasti atas kami. Janji yang sudah kami pastikan, kata Allah, wa'dan 'alaina. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami benar-benar akan lakukan. Ya, tetapi ketika itu memang seperti mana cita-cita kala dia, antaranya sifatnya kita tidak dikhitan, tidak berpakaian, tidak bersendal. Itu di antara sifat yang disebutkan, ya. Baik. Makanya ketika Aisyah mendengar penjelasan Rasulullah SAW bahwa manusia dihidupkan dalam keadaan hufatan uratan urla, ya, dalam keadaan hufatan uratan, tidak bersendal, tidak berpakaian, urla, tidak berkhitan, Aisyah bertanya, "Wah, arijal wa nisa, apakah saat itu laki dan perempuan dalam keadaan seperti kondisi seperti itu, ya Rasulullah? Apakah tidak sebagian mereka ada keinginan melihat aurat yang lain?" Itu maksudnya. Jadi ini menggambarkan bagaimana suasana saat itu. Jawaban Rasulullah SAW, "Al-amru asyaddu Kata Rasulullah SAW, permasalahannya lebih dahsyat Aisyah. Tidak ada orang berpikir saat itu untuk kebutuhan biologis. Tidak ada lagi keinginan untuk melihat wanita atau laki-laki yang ganteng saat itu. Yang difikirkan saat itu adalah bagaimana dia selamat bebas dari azab. Itu yang ada. Lalu sebagian ulama menggambarkan keadaan ketika seorang manusia dalam keadaan ancaman dan dia tidak berpikirkan wanita-wanita, anak istrinya kadang-kadang ketika ada gempa, ketika ada bencana, ya kan? Kan dia, ya manusia saya itu berasa dalam keadaan bencana yang begitu berat. Jadi tidak berpikir untuk melihat wanita yang telanjang, laki-laki yang telanjang, gak ada berpikir ke sana. Manusia justru memikirkan diri masing-masing, fokus pada diri masing-masing. Tidak memikirkan lihat kiri kanan anak dan istrinya saat itu. Istri saya bagaimana sekarang, anak saya? Enggak, saat manusia itu hanya pikir fokus kepada diri sendiri. Tidak ada adanya pikiran untuk kiri kanan. Ya, sangat begitu dahsyatnya kondisi saat itu. Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang termasuk dalam pelindung. Sabatun yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang dapat nama Allah pada hari yang tiada nama kecuali nama Allah. Ya, banyak situ imul adil. Syabun nasyakirillah. Pemuda yang tumbuh sejak kecil beribadah kepada Allah. Ya, kemudian petang adil. Syabun nasyakirillah. Rajulun qalbu ala kun, dan laki-laki yang hati setelah di masjid. Rajulun tahabani filah, dua orang yang saling berkasih karena Allah SWT. Kemudian rajulun ini akhafullah, atau wanita laki-laki yang digoda oleh wanita lalu dia bisa menahankan dirinya. Ya, kemudian juga rajulun tasaddaqah ya bima lillah ta'ala ta'lamu ya simal matam fikum ma yaminu, orang berinfak yang sangat ikhlas ya, tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Wa rajulun zakallahu khalian faqad aynah, dan orang saat ingat Allah di tengah malam dia menangis meneteskan air mata. Ini kondisi-kondisi yang ketika Rasulullah SAW menggambarkan manusia yang mendapatkan lindung, perlindungan dari Allah saat itu, tentu kita berupaya untuk meraih salah satu dari jenis yang 7 tadi. Ya, kalau kita sebagai seorang yang diberikan amanah, imamul adil, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang adil tentu umum, ya tidak hanya presiden atau menteri, gubernur dan Pak Lurah atau RT saja, tapi lebih umum masuk di situ karena kulukum ra'in kata Rasulullah, fungsi kalian adalah pemimpin. Jadi kita orang yang adil terhadap anak-anak atau istri-istri, ya, kemudian atau terhadap mahasiswa kita, ya, berbuat adil. Kemudian adalah selalu tergantung hati ke masjid atau orang yang selalu membina dirinya untuk taat kepada Allah semenjak muda sampai akhir hayatnya. Ya, orang yang memang dasar dalam berkasih sayang terhadap sesama saudara mukmin. Rajulain tahabani fillah, ada orang bersaling berkasih sayang tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, atau seorang yang masuk dengan yang dinaungi oleh sedekahnya, sebagaimana tadi disebutkan, seorang yang menginfakkan hartanya, tangan kanan memberikan sebuah sedekah, tidak tahu di apa yang diberikan oleh tangan kirinya, tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini menunjukkan betapa ikhlasnya dia, itu maksudnya menggambarkan keikhlasan. Dan juga adalah orang yang zikir dan ingat di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail dan seterusnya. Ya, sungguh kita membayangkan hari itu pasti sangat akan termenung ya. Kita mendengar-dengar ayat-ayat begitu banyak bercerita tentang ini. Contoh di antaranya surah Abasa. Fa idza ja'at as-saha yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Di kulli imrin minhum yawma idzin sya'nun. Apabila telah terjadi tiupnya sangsangkala yang begitu keras, ketika itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya, ya, dan masing-masing memiliki urus dirinya masing-masing. Subhanallah. Jadi marilah kita, ya, merenung sekilas tentang kehidupan yang akan pasti kita akan lalui bersama, pasti masing-masing kita akan laluinya. Maka tentu tidak ada dapat cara untuk mengelak kondisi itu. Semua kita akan menghadapinya. Maka dari itu, marilah kita persiapkan amal ibadah kita, keimanan, keyakinan kita untuk menghadapi hari itu. Mau atau tidak mau, harus kita persiapkan. Kita ingin menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah, dibahagiakan Allah pada hari itu. Itulah saudara-saudara seiman. Kadang-kadang kita begitu terlena dengan segala pernak-pernik dunia ini, sering kita terlupakan tentang bekal yang akan kita persiapkan untuk hari esok. Maka dari dengan menghadiri majlis masjid ilmu, adanya tazkir, adanya diingatkan, ya, baik ustaz maupun para jamaah, sama-sama kita dengan adanya momen-momen seperti ini, ada kesempatan bagi kita untuk kadang-kadang berpikir, menghayati, ya, merenungkan tentang perjalanan yang akan kita lalui setelah kita di dunia ini. Maka oleh sebab itu, menghadiri masjid-masjid ilmu itulah yang dapat membantukan kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita jika kita terlupa, ya, memotivasi kita jika kita lemah semangatnya untuk beramal kepada, untuk persiapkan hari tersebut. Baik. Kemudian juga firman Allah SWT, wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apabila telah ditiuplah sangsakala, misalnya cerbu dua ini, ketika itu mereka bangkit dari kubur mereka, menuju Rabb mereka, menghadap kepada Rabb mereka. Ya, qalu ya wailana. Namun di saat mereka telah dibangkit, ada orang berkata, ya wailana, betapa binasa kita hari ini, meruginya kita hari ini. Jadi penyesalan yang luar biasa. Baru dia sadar bahwa ada berbangkit, adanya hari balasan, adanya hari perhitungan, ya, baru dia tahu adanya hari mahsyar. Maka dia, ada manusia berkata ketika itu, qalu ya wailana man ba'atsana min qablu min baruqadina hadza. Dia berkata, ya betapa celakanya kita. Siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita ini? Siapa membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Jawabannya adalah, inilah yang pernah disampaikan oleh Allah, yang dijanjikan Allah, dan sungguh benarlah para rasul, benar apa yang disampaikan para rasul. Tapi hari itu penyesalan, pengakuan sudah tidak ada arti lagi. Sungguh kadang-kadang kita ini tidak tahu apa yang membuat kita kadang-kadang berat untuk melihat suatu kebenaran, padahal hujah-hujah dan dalil-dalil sangat jelas. Mengimani sesuatu yang gaib, sesuatu yang nyata di hadapannya, seperti di mukjizat. Disaksikan oleh mereka bagaimana mukjizat Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari api neraka, dari api yang api unggun yang mereka buatkan. Apakah mereka beriman? Terus juga mukjizat Nabi Musa, apakah Firaun mau beriman? Nyata sekali mukjizat para nabi, Nabi Nuh dan seterusnya para nabi, Nabi Syuaib, Nabi Saleh. Semua mereka memperlihatkan mukjizat luar biasa. Dan akhir Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat nyata, bahkan Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, mereka melihatkan, ya, orang sudah mati dihidupkan Allah SWT. Tapi bagaimana mereka? Adakah membekas hal itu dalam diri mereka? Inilah hati yang summa qasat qulubukum, kata Allah SWT. Fahiya kal hijarati, ketika Allah telah mengkisahkan orang Bani Israel yang tadi kisah Al-Baqarah itu, hati ini membuat keras terhadap kebenaran. Na'udzubillah min qaswatil qulub, tidak tembus oleh nasihat. Ya, maka kata Allah, summa qasat qulubukum fahiya kal hijar, qasat qulubukum fahiya kal hijar, ashad au ashad qaswa, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Wa inal mihnal hijar la ma tafajjaru minhu anhar, bahkan di antara batu kata Allah ada yang bisa dialiri air, walaupun bagaimana kerasnya bisa tembus oleh air. Ya, wa minha ma yashaqqu fa yakhruju minha minhumma. Ya, amin huma mayah bitu min khasyatillah. Di antara ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanallah. Inilah hati yang keras sekali, tidak tembus oleh penjelasan-penjelasan agama. Kalau kita lebih bawa kehidupan nyata kita hari ini, kita melihat tentang hal-hal yang sudah nyata dalam kehidupan kita dan bukti-bukti yang tidak sedikit sekali tentang virus corona ini. Mereka tahu betapa banyak dengan sebab virus orang meninggal dan seterusnya, bahaya dan menularnya. Namun segelintir orang masih saja membuat isu-isu, membuat opini-opini yang membuat orang melecehkan persoalan-persoalan ini. Na'udzubillah. Ini bagaimana manusia yang, ya, maka sulit meyakinkan seseorang yang memang dijadikan sebagai ujian bagi Allah SWT untuk menguji keyakinan kita. Kenapa kok masih sudah nyata mukjizat para nabi di para pengikutnya. Mereka tidak jauh beriman. Seperti mukjizat Rasulullah SAW menyaksikan oleh orang kafir Quraisy, terbelahnya bulan dan seterusnya. Nah, kenapa mereka tidak mau beriman? Kita mungkin akan berkata demikian. Sungguh kita sangat beruntung walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita mengimaninya. Allah jadikan kita orang dapat menerima kebenaran. Jadi sangat sulit untuk menanamkan sebuah, meyakinkan orang-orang yang memang dijadikan untuk menguji keyakinan kita. Jadi mereka itu kenapa tidak? Ya Allah menguji kita, keyakinan kita melalui mereka. Maka oleh sebab itu para ikhwan, para jamaah semua, selalulah jangan pernah lalai mengikuti atau malas mengikuti wajang-wajang agama, nasihat-nasihat. Dengan adanya nasihat-nasihat itu, kita tersentak dari kealpaan kita, dari tidur kita, dari kelalaian kita. Ya. Bukan hanya para jamaah, ya, para ustadz, para materi pun kadang-kadang sangat tersentuh dalam hal-hal seperti ini, ya, merasakan betapa kadang-kadang begitu dalam rasanya teringatnya suatu peristiwa-peristiwa yang akan kita alami kelak di akhirat. Jadi tidak ada lagi ketika mereka itu merata terjawailana, celakalah kita. Ya, siapa yang membangunkan kita dari tempat tidak ini? Ini adalah apa yang telah dijanjikan Allah, dan sungguh benarlah apa yang disampaikan Rasul. Baru hari itu mereka mau percaya dengan apa yang Rasul. Kemudian juga firman Allah SWT, yawma yasma'una sayhata bilhaq. Pada hari itu mereka mendengar suatu suara keras, ya, sayha, teriakan yang keras dengan benar, itu suara sangsakala yang begitu keras dengan benar. Zalika yaumul khuruj, itulah hari mereka dibangkit. Keluar dari mana? Keluar dari kubur mereka. Nah, yauma yakumu nasu rabbil alamin, dan juga Allah SWT pada hari manusia menghadap Rabbnya sekali-kali, menghadap Allah Subhanahu wa Taala, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Dan ayat tentang perkara-perkara ini sungguh sangat banyak sekali tentang bagaimana kondisi manusia dibangkit, ya, pada hari kiamat. Baik. Setelah mereka berdiri, ya, semua makhluk digiring menuju sebuah tempat namanya Al-Mahsyar. Jadi dari kubur itu mereka seperti anak-anak menuju syar itu berkumpul, ya, di padang mahsyar namanya, ya kan, bahasa kitanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'ah." Ketika bumi terbelah, ya, dari mereka, dengan cepat mereka keluar dari bumi itu. "Dzalika hasyrun 'alaina yasir." Itulah hari di mana mereka dikumpulkan. Allah kumpulkan semua manusia. Kata Allah, itu hal yang sangat mudah bagi kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wataral ardu barizatan." Kamu lihat bumi saat itu datar sekali. Bahkan disebutkan, yaitu bumi yang putih bersih, yang belum ada kotoran dan sisa dosa manusia di situ. Mereka dikumpulkan di situ semua. "Wa hasarnahum fala yughadir minhum ahad." Kami kumpulkan semua mereka, kata Allah SWT, dan tidak seorang pun mengelak. Tidak ada seorang pun yang tercecer. Akan berhadir di padang mahsyar itu. Yang mana? Dalam hadis silakan Rasulullah SAW, yang manusia pada hari itu sesuai dengan kondisi amalnya masing-masing yang tadi kita sebutkan. Dia tenggelamkan oleh keringatnya. Ada keringat sampai tumitnya, ada keringat sampai betisnya, ada keringatnya sampai lututnya, ada sampai pinggangnya. Di antara mereka majujimat ujaman. Di antara mereka ada dikelamkan oleh keringat. Subhanallah. Ya, itu masing-masing. Padahal kita di barang tempat yang sama, tapi azab dan kondisi masing-masing berbeda-beda. Sesuai dengan amal kita di dunia. Baik. Maka hari itu manusia mencari kemana harus mencari solusi yang dapat membebaskan mereka dari seluruh kondisi yang begitu sangat mengerikan itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa yauma yahsyuruhum ka'alam yalbisu illa sa'atan." Ketika Allah mengumpulkan mereka semua pada hari itu, ya, seakan-akan mereka lam yalbisu, alam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Seakan-akan mereka hanya sekejap siang, waktu satu, hanya sewaktu-waktu yang singkat saja di siang hari mereka saling terhadap. Bagaikan kehidupan kita yang di dunia dan selama yang di alam kubur kemudian saling bangkit, terlihatnya Berapa saat saja gitu. Ada yang mengatakan 1 jam atau enggak sampai 1 jam. Itu hanya berapa saat ya saja di siang hari. Sekejap waktu di siang hari. Itu sekedar untuk saling berkenal saja. Sekarang kita lewat di dunia saling kenal-kenal saja sudah selesai. Itu bayangan bagaimana saat di akhir kelak melihat kehidupan dunia kita singkat. Tidak apa-apanya. Ya. Qad khasira alladziina kadzabu biliqa'illah wa makanu muhtadin. Sungguh pada hari itu benar-benar merugilah orang telah mendustakan hari berjumpa Allah. Yang tidak percaya tentang hari akhirat, tidak percaya tentang adanya hari pembalasan, tidak tentang percaya tentang harinya berhisab, perhitungan dan balasan ya. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dalam ayat ini adalah dalil yang jelas tentang bahwa berbangkit dikumpulkan di padang mahsyar itu hakaik akhirah, dan suatu hal yang pasti akan dialami di akhir kelak. Yaitu wa jam'uhum ila ardil mahsyar min amakin ba'asamallahu ala sifatin mukhtalifah, ala sifatin mukhtalifah. Yaitu mereka dikumpulkan di padang mahsyar dari berbagai tempat ya, yang mereka dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat yang berbeda-beda. Jadi kita berbeda-beda dalam kondisi masing-masing. Ya, tadi yang kita sebutkan ada yang tertata titih, ya, membawa dosanya, ya, membawa seperti tadi kita sebutkan orang yang mengambil satu jeng tanah yang bukan hak milik dia. Apakah itu tanah jalan yang dijadikan sebagai pekaran bumi parkiran dia? Ya, banyak sekarang di antara kita yang bertetangga dengan jalan, ya, kadang-kadang sebagian jalan dijadikan sebagai tempat pot bunganya menjadi sempitlah jalan parkiran selama macam banyak hal. Kadang-kadang buka bengkel di pinggir jalan, bengkel parkiran orang mengganggu ke lancaran jalan. Subhanallah, banyak hal. Ini hal-hal yang kecil-kecil kadang kita tidak menyadari. Ya, satu jengkal di ini 7 lapis bumi akan dikalung kepada dia. Demikian pula digambarkan Allah, orang yang makan riba dia akan sempoyongan seperti orang mabuk, ya. Ya, teler di akhirat kelak. Demikian banyak lagi gambaran-gambaran ya tentang berbagai azab ya yang akan dialami oleh orang-orang di padang mahsyar. Di saat yang sama ya matahari sangat dekat kepada manusia, qadr mil, ada mengatakan sejengkal, ada mengatakan 1 mil ya, itu dekatnya matahari dengan manusia. Nah. Baik, kemudian ya. Wa huna yaqiful khalqu qufan tawila. Bukan sebentar di situ. Berada pada masalah waktu yang sangat panjang sekali. Intizar al-fasl qada, menunggu keputusan diadakannya persidangan tentang amal ibadah kita. Kapan keputusan terhadap ya amal-amal ibadah kita? Nah, itu ukufan tawilan, masa kita sekarang ya kepanasan saja hanya berapa 10 menit saja berdiri di bawah terik matahari sudah bagaimana rasanya ya, mata kita kunang-kunang gitu ya, badan jadi panas pegal gimana gitu ya kan. Gimana kalau di akhir berdiri dengan membawa berbagai bentuk resiko dari dosa di dunia dan berbagai bentuk azab sampai itu di bawah terik matahari itu dekat dengan umbun-umbun kita. Na'udzubillah nas'allaha azilla wa zilal yaum ya yang kiamat yaumul mahsyar. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lindungan dan naungannya pada hari itu. Wahum ala ahwal mukhtalifah tahki halum fil hayatid dunya. Mereka berada dalam berbagai kondisi yang berbeda-beda, yaitu gambaran tentang kehidupan tingkah lakunya di dunia, berbagai maksiatnya. Fatadhhar amalun nasi fala takhfa ala hadin ma'ama fil mawqif min ar-rahbah wasyidda. Ya, maka muncullah berbagai perbuatan-perbuatan manusia, maka tidak ada satupun yang dapat sembunyikan hari itu. Dalam kondisi yang bersamaan, di dalam saat itu mereka penuh rasa takutnya mencekam. Rasa kesusahan, wasyidda, kepayahan, kehausan, ya, kelaparan. Segala kondisi di alam di situ. Ya, semoga kita tidak masuk. Maka di antara hikmah berpuasa adalah kita termasuk orang-orang tidak ya orang-orang yang mampu menahan memilikan diri makan dan minum pada bulan Ramadan, dia adalah orang-orang yang mendapat tidak haus insyaallah di pada Musa. Fayatlubuna man yashfa lahu. Ini di sinilah yang disebut dengan syaqatul kubra yang pernah kita bahas, di mana Rasul kita SAW beri syaq yang besar oleh Allah SWT. Yaitu di mana syaqatul kubra ini semua pengikut Nabi, semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir hidup di kaum ini memuji atas syafaat Rasulullah SAW yang meminta kepada Allah agar Allah mengadakan hisab perhitungan amal masing-masing manusia. Maka disebutkan hadis yang panjang, mereka datang kepada Adam, mereka muji Adam, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, asdalaka malaikatahu, yang Allah memintakan malaikat tersebut padamu, ala taro mimma nanfi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Ya, isfa' lana inda Rabb, tolong mohonkan kepada Rabb syafaat untuk kami. Jadi di situ bukan meminta syafaat ke Adam. Maka di sini para ulama mengatakan syafaat itu diminta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Maka si isfa' lana inda Rabbik bunyinya bukan dikatakan isfa' lana ya Adam, bukan. Isfa' lana inda Rabbik, tolong mohonkan kepada Rabbmu agar engkau berikan izin, berikan syafaat. Jadi Nabi pun tidak bisa berikan syafaat dengan sekena hati mereka. Maka oleh sebab itu kita mohon kepada Allah agar kita diberi syafaat, diizinkan ya para Nabi berikan syafaat kepada kita, dan kita meminta syafaat Nabi kita kepada Allah. Ya, nah itu. Adapun ketika berhadapan di dunia pun di akhir kelak, ya kita meminta kepada Nabi agar Nabi memintakan syafaat untuk kita kepada Allah. Karena kita berhadapan. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal, ya, dan para Nabi sudah meninggal, mereka semua Nabi pernah syafaat. Kalau dengan kiasnya orang-orang yang boleh meminta syafaat kepada para abiya di dunia ini sekarang yang mereka sudah meninggal, berarti boleh minta syafaat kepada Ibrahim, dalam syafaat kepada Nabi Musa, Isa, seterusnya. Tentu apa arti kesyirikan? Dan ini yang disebutkan oleh Allah Taala. Ya, wa yaquluna inna Allah. Alasan orang-orang musyrik meminta kepada selain Allah, yaitu ada mereka mengatakan sesembahan itu adalah dari syafaat kami, ya Allah. Jadi ini salah satu penjelasan syafaat yang menjelaskan bagaimana bahwa syafaat itu, ya ketika menghadap sama-sama hidup, Nabi hidup, kita juga hidup, ya, atau sama Nabi hidup di dunia, maka para sahabat ketika hidup Rasulullah SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah setelah Rasulullah SAW wafat, setelah Rasulullah wafat, ada yang datang atau meminta kepada Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Baik. Maka ketika itu mereka datang kepada Adam, Adam mengatakan sesungguhnya Allah SWT, ya, menyebutkan alasannya, diantara dia adalah makan wakulji, kemudian Adam sangat takut kepada Allah saat itu, semua Allah hari ini marah, yang tidak pernah marah sebelum, tidak pernah marah setelah ini. Idhab ila Nuh, Nuh suruhkan, datang mereka kepada Nuh, datang pula kepada kepada Nuh, dipuji pula Nabi Nuh oleh mereka, engkau adalah awal Rasul, asalakallah ila ahli ar, engkau adalah Rasul yang pertama dikirim ke bumi oleh Allah SWT, menyebutkan tauhid ya, kepada manusia, meminta pula tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami, ala taro namai manafi, isfa' lana inna rabbi, tolong mohon kepada Rabbmu agar engkau diberikan izin, berikan syafaat untuk kami. Kemudian Nuh juga menyebutkan, ya, ini da'autu ala qawmi, ya, disebutkan alasannya. Kemudian disebutkan juga Allah, hari ini, Rabbku marah hari ini, yang tidak perlu marah, pernah sebelumnya, tidak setelahnya. Seperti ini. Mereka pergi Nabi Ibrahim, dengan permintaan yang sama, dengan ungkapan yang sama, mereka pergi Nabi Musa, so Nabi Isa, dan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu Rasul kita SAW, innal analaha analaha. Itulah disebut Maqamul Mahmud, ya, dalam sebuah ya hadis sebutkan ya, bahwa tempat itu tidak layak kecuali bagi seorang hamba yang mulia insya Allah, arju ankuna ana, kata Rasulullah, saya berharap saya lah orangnya. Dan oleh sebab itu kita selesai mendengar azan, kita mohonkan Maqamul Mahmud itu untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memohonkan Maqamul Mahmud untuk Rasulullah SAW, kata Rasulullah, halalu syafaat, dia akan mendapat syafaat kelak di akhirat. Nah, lalu Rasulullah SAW telah disebutkan, Pa'as jadu tahtal ars, sujud dan tawilan. Lalu Pa'as jadu kata Rasulullah SAW, saya sujud dua ars, dan sujud yang begitu lama. Fa'alhamani, dan Allah memberikan ilham, ya, Allah memberikan wahyu tentang apa? Ilhamkan tentang kian. La uhsinul an, kata Rasulullah, yang hari ini belum aku mengetahui apa isi puji-pujian tersebut. Nah, di antaranya, sebagian ulama menjadikan hadis ini juga sebagai dalil bahwa nama-nama Allah itu tidak terhanya jumlah tertentu, karena kalau hari ini ada nama-nama puji-pujian yang belum ketahui langsung, berarti ada puji-pujian di akhir kalak mungkin mungkin besarnya dengan menyebut nama-nama Allah, memuji Allah dengan nama-nama yang sempurna. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah itu, fuyqal, lalu dikatakan Allah berkata kepada Rasulullah SAW, irfa' ra'sak wasal tu'ta, angkatlah bangkit dari sujud, walau dari sujud, kemudian minta kata Allah, aku akan diberi permohonanmu, wa syafa'atu syafa' dan mohonkan syafa'at yang akan diberikan syafa'at oleh Allah. Kata Allah SWT kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah Rasulullah SAW memberikan syafa'at kepada manusia, ya, agar Allah membebaskan mereka dari kondisi itu, dan setelah itu diadakan proses masing-masing mereka untuk perhitungan amal buruk dan amal baik mereka. Baik. Maka dijelaskan di sini, baitul mu namanya syafa'at. Mereka minta siapa beri syafa'at untuk mereka. Adakan keputusan antara mereka, maka mereka pergi kepada Adam, ya. Kemudian setelah itu yang payakmurum idzab ila Nuh, nurum pergi mereka pada Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Ya, kemudian Nabi Ibrahim juga menyuruh mereka pergi kepada Musa, kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Isa, kulluhum ya'tadziruna, masing-masing membuat alasan bahwa Allah SWT pada hari ini marah, yang belum pernah marah sebelumnya seperti ini dan juga tidak marah seperti ini setelahnya. Kemudian masing-masing melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Hasolat minhum, yang terjadi di mereka. Baik. Kemudian setelah itu, ya, tadi kita jelaskan mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Allah SWT memberikan, ya, summa izanallahu bil qada' baina qalaik, barulah Allah memberikan izin, ya, untuk dijadikan perhitungan, menjadikan persidangan amal-amal makhluk pada hari itu. Walau sari'un hisab, dan Allah sangat cepat menghisap hambanya. Ya, walaupun jumlah manusia, ya, miliaran saat itu. Ya, wa ilaika dzikru ba'du adillah al-mawaqif hasla fi yawm al-qiyamah qabla dukhul jannah wa an-nar. Dan berikut ini adalah berbagai proses-proses yang terjadi setelah pedang mahsyar itu. Ya, setelah pedang mahsyar itu, apa proses-proses berikutnya? Nah, inilah yang pertama, yaitu al-ard wa hisab. Pertama yaitu memperlihatkan amal masing-masing makhluk dan dihisab terhadap amal-amal tersebut. Yang disebut maksud di sini bahwa Allah SWT memperlihatkan kepada setiap manusia amal-amalannya yang di dunia ini. Kemudian diminta pengakuannya atas amalan itu. Ya, kama yaftasul ba'dul khalqi min ba'dih, dan juga pada hari itu diadakannya kisos untuk sebagian makhluk terhadap bagian yang lainnya. Diadakan tak mereka, dan hal itu sangat mudah atas Allah SWT, ya. Wa adilatu ala hadza wal Quran sunnah katsiran jiddan. Dalil menunjukkan hal masalah ini. Al-Qur'an wa adillatu ala hadzal Al-Qur'an wa sunnah katsiratun jiddan, dalil Al-Qur'an sunnah termasalah ini sangat banyak sekali. Ya, antara firman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal nas'alana alladziina ursila ilaihim wa la nas'alana mursalin." Nah, di antara nanti akan ditanya, ini saat-saat persidangan, ya. Ditanya orang-orang yang diutus kepada mereka, ini umat para nabi. Apakah nabi kalian telah menyampaikan kepada kalian wahyu, telah menyampaikan nasihat kepada kalian? Ya, dan juga nabi-nabi juga ditanya, apakah kalian telah benar-benar menyampaikan apa yang telah kalian sampaikan? Maka dijelaskan dalam hadis, nabi-nabi para menjawab, kami telah melakukan ya Allah apa yang Engkau wahyukan kepada kami. Lalu siapa menjadi saksi atas kalian? Lalu para nabi menyebutkan Muhammad dan umatnya. Nah, ini diantara penafsir tentang ja'alna ummatan wasatan. Jadi umat ini menjadi umat yang pertengahan, umat yang adil, yang menjadi pemberikan saksi nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenaran yang telah mereka lakukan, ya, bahwa mereka telah melaksanakan segala perintah Allah yang mereka menyampaikan semua wahyu yang diperintahkan Allah kepada mereka. Nah, lalu bagaimana kalian bisa memberikan saksi tersebut? Ketika Allah bertanya kepada umat Muhammad, kami mendapatkan hal itu dalam kitab suci kami, bahwa Nabi SAW telah menyampaikan wahyunya yang diwahyukan kepada mereka, wahyu yang diwahyukan Allah kepada mereka dengan sempurna dan tepat dan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian wa'uridu ala rabbika saffan. Nah, ketika itu mereka akan berbaris-baris menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alaqad jitumuna kama khalaqnakum. Kemudian itu masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti mereka awal diciptakan. Khalaqnakum ala marr, seperti mereka awal diciptakan. Itu disebutkan di antaranya tidak berkhitan. Baik. Sebutkan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari dibalas setiap jiwa dengan apa yang telah dilakukannya di dunia tentunya. La dzulma al-yawm, tidak ada kezaliman sedikit pun. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan persaksian-persaksian atas keadilannya. Dibangkitkannya saksi dari diri manusia itu sendiri, tangannya, mulutnya ditutup, lidahnya dikunci, kemudian disaksikan apa? Tangannya, kulitnya, ya. Dan kakinya. Nah, la dzulma al-yawm, kemudian juga dibukti dengan catatan-catatan amal yang akan diserahkan ya. Inna Allah sari'u hisab, sungguh Allah sangat cepat hisab kita pada hari itu. Ya, manusia begitu banyak, ya kan? Dan juga firman Allah SWT, inna ilaina iyam, semua kepada kami dan mereka kembali, summa inna alaina hisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dalam hari tentang adanya hari terhisab dan akan masing-masing kita akan dihitung amalnya, amal baik amal buruknya, akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan, segala tingkah laku, segala ungkapan yang pernah kita ucapkan di dunia ini. Ya, semoga Allah mempermudah hisab kita kelak di akhirat. Allah lah yang Allah Subhanahu wa taala huwallazi yatawalla hisabal khalq. Allah lah yang akan menghisab semua makhluk dengan dirinya, jadi nafsi Allah secara langsung akan menghisab makhluk-makhluk ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia Allah akan berbicara kepadanya. Ini juga dalil bahwa Allah itu berbicara, didengar oleh makhluk dengan bahasa yang dipahami, itu bahasa Arab tentunya, disebut dalam sebuah riwayat bahwa bahasa orang akhirat itu nanti bahasa Arab. Ya, ma minkum ahadin illa sayukallimu rabbuhu. Ini dalil tentang bahwa masing-masing makhluk akan Allah bicara kepadanya, Allah bicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada penterjemah. Enggak ada penterjemah. Fa yanzuru ayman minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke kanan, tidak ada yang lihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari amalnya. Illa ma qaddam min amalihi. Wa yanzuru ila ashqam, dia melihat ke kiri dari ya posisinya, fala yara illa ma qaddam. Ya, dan tidak pula dilihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Dia lihat ke kanan amal baiknya, apa yang telah dilakukan, dia kiri dosa-dosa yang telah dia lakukan. Hadir semua dilihat oleh dia. Wa yansur baina yadayhi fala yara illa nar. Di hadapannya tidak ada terlihat kecuali neraka. Ya. Tilqa wajhi, di hadapan mukanya. Fattaqun nar wa la bisyiqqat tambartin. Kata Rasulullah SAW, maka takutlah kepada neraka itu walau dengan memberikan sebelah bi korma. Sebelah korma. Itu barangkali bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan pentingnya amal baik. Walau hanya sebelah biji korma. Itu yang dapat kita lakukan, yang mampu kita lakukan, lakukan. Jangan pernah remehkan amal kebaikan, walau sekecil apapun. Cuma dalam hadis yang lain, lah tahkiran minal ma'rufi syai'ah. Tahkiran minal ma'rufi syai'ah. Jangan kalian meremehkan sedikit pun amal-amal kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhi talaqi. Walau engkau akan saat berjumpa memberikan wajah yang senyum kepada saudaramu. Subhanallah. Tidak sulit untuk beramal kebaikan, hanya sekadar memberikan wajah senyum kepada saudara kita, itu sudah ma'ruf, suatu amal yang baik. Subhanallah ya. Memang kadang-kadang kita banyak sekali meremehkan. Yang kala di akhirat ya, ternyata amal yang diremehkan itu suatu hal yang sangat berguna dan besar pahalanya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Maka dari itu tidaklah sepantasnya kita pangat atau malas. Kalau tidak melakukan yang besar, kita malas beribadah. Lakukan seberapa mampunya kita. Ya. Belum mampu untuk malam 8 rakaat 3 witir, bukan seberapanya. Mampu 2 rakaat mulai. Mulai saya semampunya dulu. Latih diri kita. Oh, tidak mungkin khatam Al-Quran setiap sebulan. Sudah berapa mampunya? 1 juz biasa 1 bulan? Ya, tidak bisa baca Al-Quran hanya 1 ayat sehari? Minimal? Subhanallah. Tunggu sangat-sangat kita ini memang lalai dari melakukan kebaikan. Sangat-sangat lalai kita. Banyak amal-amal kebaikan yang kita lalai. Dan pada untuk melakukannya tidak butuh untuk berpayah-payah. Untuk berjuang. Bahkan mengungkapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kamilatani, hasratan lisan sakinah fi mizan, hibatan ila rahman, 2 kalimat. Mudah diungkap, ucapkan di lisan. Berat, sangat berat dalam timbangan. Sekalimat, 2 kalimat yang sangat dicintai Allah. Subhanallah wa amdi, subhanallah amdi. Kenapa kita berat mengungkapkan kalimat-kalimat ini? Istighfar. Tapi subhanallah, kalimat-kalimat yang tidak penting, kalimat-kalimat terguna, banyak sekali keluar dari mulut kita. tapi jarang kita dalam istighfar. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Pernah kata saat sendirian ketika saat di dapur, ketika mau makan, ketika mau tidur, ketika saat melangkah di rumah kita, melangkah keluar rumah, adakah kita berzikir kepada Allah? Sebelum datang penyesalan, jangan pernah remehkan kebaikan, walau sekecil apapun. Subhanallah. Ini hadis. Fattaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Selamatkan dirimu, jaga dirimu dari api neraka, walau hanya dengan cara memberikan sebelah korma, sebelah biji korma. Subhanallah. Saudara-saudaraku seiman, ya, ini betul-betul ketika kita mendengar apa yang dijelaskan dalam Al-Quran hadis Nabi SAW, sangat banyak sekali kelalaian-kelalaian dalam diri kita. Sampai kapan kita akan melakukan hal ini? Tanpa sadari, seperti orang yang tidak percaya kepada corona dengan tiba-tiba lalu masuk rumah sakit kemudian meninggal. Demikian pula seakan-akan kita tidak percaya, bukan seakan-akan tidak percaya dengan adanya kematian, tidak akan tidak adanya hari akhirat, akan tidak adanya azab kubur. Ya, waktu demi waktu berjalan, wafat setelah kita meninggal, lalu seketika dibangunkan nanti akhirat, baru kita terperangah, baru kita tersentak, baru kita berteriak, ya wailana man ba'atana min marqadina hadha, lalu kita akan berkata, celakalah saya. Nah, siapa yang akan saya dari tidur, dari suasana tidur yang dibangkitkan dari kuburnya. Wai utabil kitab, berikan catatan amalnya. Alati dawanas al-hafazatu ala ibni Adam. Itu malaikat yang mencatat amal-amal baiknya, amal buruknya. Ada dalam catatan amal itu. Masing-masing kita akan menerima rapor kita selama hidup dunia ini. Yaqra ma kutiba biha. Ya, agar akan mencatat, akan diagar dia membaca apa yang telah tercatat dalam catatan amal. Yaqifa kullu insanin ala amali. Agar setiap masing manusia melihat sendiri amalan-amalan dia. Kama akhbara ta'ala an hadha. Menggambarkan mana setiap manusia akan membaca ya kitab amalnya sendiri. Yaitu wudi al-kitab fa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Ketika setelah dicarakan, diletakkan di kitab catatan amal setiap orang, dia melihat sendiri, maka orang-orang berdosa sangat takut melihat apa yang ada di dalam, semuanya merah semua. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, saat kitab ini tidak diterima, tidak dilihat, tidak diberikan, ya sudah masuk azab saja. Tapi ketika dilihat lagi, bertambah lagi penyesalan-penyesalan. Penyesalan itu sakit membuat penderitaan yang luar biasa dalam jiwa seseorang. Semoga di dunia ini seseorang bila ada suatu sifat penyesalan, dia sangat tertekan, sangat stresnya. Bagaimana dengan penyesalan di akhirat yang tidak ada akan berujung lagi, dan tidak ada lagi cara untuk menembus kesalahan-kesalahan. Maka sebelum nasi menjadi bubur, ya, sebelum kematian datang menjemput, maka saatnya lah kita menyesali. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ya, sebenarnya yang disampaikan dalam bahasa hari inilah kita menyesali segala kesalahan kita dan menyesali kelalaian kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendak setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dibawanya mati. Saudaraku seiman, kemudian orang-orang yang berdosa tadi sangat takut melihat apa yang ada dalam catatan amal. Wayaqulun, ya wailatana. Ketika itu mereka melihat catatan amal mereka. Ya wailatana, mereka, ya ceraka wailah, celakalah kami. Ma li hadzal kitab, la yughadiru saghiratan kabira. Ini kitab ini. Kitab apa ini? Kok bisa? Tertulis baik yang kecil-kecil maupun yang besar, ada semua dalam ini. Mengupat, ya. Cemooh orang, bergunjing, semuanya tercatat. Yang tidak terlihat oleh manusia juga ada. La yughadiru saghiratan kabiratan. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semua ada di dalam kitab itu. Baik amalan baik maupun amal buruk. Illa ahsaha, semua lengkap terhitung di dalam itu. Wajadu ma amilu hadira. Mereka menyaksikan semua apa yang pernah lakukan di dunia, tercatat semua. Hadira. Wala yadzlimu rabbuka ahad. Rabbmu tidak pernah menzalim seorang pun dari makhluk. Tidak ada catatan di situ, catatan palsu. Ya, itu bukan seperti orang-orang membuat laporan-laporan di dunia ini. yang kadang-kadang laporannya tidak tepat, tidak benar. Ya. Maka dalam hadis disebutkan, Allah berkata kepada orang-orang yang terbati syaan, kata Allah, apakah dalam hadis Qudsi, ada malaikatku menzalimi kamu, sesuatu dalam catatan ini, manusia dengan kesombongan, ada pula meminta, saya ada yang tidak saya terima. Lalu Allah katakan, adakah engkau, bagaimana kalau aku angkat saksi-saksi dari dirimu sendiri? Kemudian ditutuplah, dikuncilah mulutnya, lalu memberi persaksianlah anggota badannya. Ya. Qala ta'ala jika perlu insan azal nau ta'irah. Yaitu setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya. Ya. Fi unuqih. Seperti tanggungjawab amal kita seperti kalung yang dikalung kepada leher kita. Ya. Seperti. Ya. Allah kalungkan semua amal kita pada pertanggungjawab, gambar untuk pertanggungjawaban tentang di pundak kita. Wa nukhriju. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yaqul mansura. Dan kami keluarkan untuk dia pada hari kiamat kelak, yaitu kitab yang dia lihat sendiri terbuka. Ikra kitab bi nafsika al-yawm. Baca sendiri catatan amalmu itu. Cukup dirimu yang menghitung apakah dirimu beruntung hari ini atau merugi. Ikra bi nafsika al-yawm alayka hasiba. Dirimu sendiri hitung. Lihat sendiri. Hisab dirimu sendiri di sini. Apakah kamu menjadi orang beruntung atau orang yang merugi? Wa ya'rifu kullu insan halahu. Setiap orang mengetahui kondisinya. Sebenarnya manusia mengetahui hal itu. Ya, inda tuzil kitab atau saat menerima kitabnya amalan itu. Kenapa bisa tahu? Dari cara menerima kitab saya juga ketahuan bahwa kita di orang yang baik atau orang yang tidak beruntung pada hari itu. Orang-orang yang beruntung dia akan menerima kitab tentang amalan dari sebelah kanannya. Orang-orang yang tidak beruntung akan menerima catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang dari sebelah kiri. Ya, belakang punggungnya. Baik. Wa hisabu sahal muyassar wa ma'udhiya kitab. Dan orang yang diberikan catatan amalnya di sebelah kanan, maka hisabnya sangat mudah. Dan orang yang diberikan catatan amalnya di sebelah kiri, atau dari belakang punggungnya, wa hisabu asirun, maka hisabnya sangat berat. Ya. Wa manukisal hisab, barang siapa yang ditanya. Jadi ada lagi nih, kalau sudah diminta pertanyaan ditanya, ada hanya sekedar orang sekedar lihat saja, dilihat saja, tidak ditanya. Tapi yang masalah, adalah setelah dilihat catatan dipertanggungjawabkan. Ini kenapa kamu lakukan ini? Ini kenapa lakukan ini ditanya. Ah. Kalau sudah diperiksa begitu, itu bagian dari azab. Nah, ini yang akan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Omongkan saya siap barang siapa yang ditanya-tanya tentang hisabnya, ya. Halak itulah saatnya dia akan binasa. Sebenarnya bahkan Imam Bukhari Muslim lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Laisa ahadun yuhasab illa halak. Tidak seorang pun yang dihisab kecuali dia binasa," kata Rasulullah. Qalat Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ja'alani Allah fidak." Allah menjadikan aku sebagai tawaran. Ya. "Alaisa yaqulullah ta'ala, bukankah Allah telah bersabda berfirman, 'Fa amma man utiya kitabi yamini, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira.'" Bukankah Allah mengatakan orang diberikan catatan amal di sebelah kanan, di tangan kanan, di sebelah kanannya. Yang menerima catatan amal di sebelah tangan kanannya. Maka dia akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah. Qala dzalika al-arad, itu namanya arad, kata Rasulullah SAW. Yu'raduna, itu sekadar memperlihatkan catatan amalnya saja. Wa manukis al-hisab, tapi bila di minta pertanggungjawabannya, diperiksa, aku bahasa sekarang di dunia, diperiksa, ya. Tidak hanya sekadar laporan, diperiksa, diminta diperiksa, halak. Tapi kalau sudah diperiksa dia, kenapa ini begini, kenapa ini begini, inilah saatnya dia, berarti dia akan mendapat azab. Yang karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman, ya, ini sedikit terselesaikan, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak la yunakishuhum al-hisab ala amalihim. Orang beriman tidak diperiksa tentang hisab-hisab mereka, amal-amal mereka. Hanya sekedar diperlihatkan kepada mereka. Kemudian mereka mengakui semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamastara Allah taala alaihim fid dunya, yaitu dari dosa-dosa yang Allah tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah. Inilah di antara keutamaan. Disebutkan oleh Rasulullah, "Man satara musliman satara yaumul qiyamah." Orang yang menutup aib saudaranya, Allah juga akan menutup aib di akhirat kelak. Namun ada orang-orang yang dipermalukan di akhirat kelak. Itu adalah orang-orang yang mempermalukan saudara di dunia, yang membuka aib saudara di dunia. Baik. وكذلك لا يطلع ولا يطلع علي أحداً لا يطلع علي أحداً في هذا الموقف. Dan juga tidak ada orang menyaksikan aib-aibnya seorang pun di saat itu. Ya, kepada mereka ini satartu fi zalika fid dunya wa ana afruha lakal yawma afruha al yawma. Katakan kepada orang beriman, aku telah melawan manusia di dunia, pada hari aku ampuni untuk kamu. Berbeda dengan orang-orang kafir, kuyunada bihim ala ru'sul asyad. Beda dengan orang-orang, mereka adalah orang-orang yang dipersaksikan dosa di hadapan orang banyak. Ya, dipanggil di hadapan orang ramai-ramai, diperiksa di hadapan orang ramai. Ya. Sebenarnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu su'ila. Ya, bahwa pernah ditanya, kaifa sami'ta Rasulullah SAW yaqul bin najwa? Bagaimana engkau mendengar dari Rasulullah SAW maksud dari an-najwa? Bisikan-bisikan. Qala sami'tu yaqul. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Yudnal mu'minu yawmal qiyam min rabbihi hatta yadha alaihi kanafahu. Orang beriman itu akan yang mendekat kepada Rabbnya hari kiamat sampai Allah berikan atasnya keampunan. Fayukarruhu bidhunubihi. Maka dia akui dosa-dosanya. Allah meminta, apakah ini benar kamu lakukan? Ini benar kamu lakukan? Dia maka mengaku dan tidak mengelak. Fayaqulu hal ta'rif? Apakah engkau tahu dosa-dosa ini? Fayaqulu ayya rabb. Maka dia mengaku, iya, ya Allah, betul. A'rif, saya tahu. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Maka Allah berkata, aku telah menutup aib ini, dosa kamu ini di dunia, dan hari ini aku fatah hasanati, maka diberikanlah catatan amalnya, kebaikannya. Wa amal kufar, kata Ibn Umar, ada pun orang kafir, wal munafikun, orang munafik, ya, uyunada bihim ala rusul khalik, akan digil di hadapan orang ramai, dipersiksa, diperiksa, dipermalukan di hadapan orang ramai. Kha'illah dinikatu ala Allah, mereka dikata, ini adalah orang-orang yang telah berdusta dan tidak mau percaya terhadap Allah, terhadap Allah membuat kebohongan-kebohongan di atas Allah Subhanahu wa taala. Qad asat tabarakan Allah khalqi jami' amalihi, maka Allah mengetahui amalan semua hamba makhluknya, baik yang amalan itu positif atau negatif, baik amalan semuanya buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal walau sebesar biji dzarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya di akhir kelak. Wa may yaqul dzarratu syarrin, barang siapa melakukan amal keburukan walau sebesar biji dzarrah, dia juga akan melihatnya kelak di akhirat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumu jami'an fa yunabbi'u ma 'amilu." Pada hari itu Allah membangkitkan mereka seluruhnya. "Wa yunabbi'u ma 'amilu," Allah beritahukan apa yang telah mereka amalkan, mereka lakukan di dunia ini. "Ah, sallallahu wa nasu." Allah mencatat semua, Allah tahu semua, dan sedangkan manusia lupa terhadap amal-amalnya. "Wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Fasayara kullu amilin amalahu wala majala lil inkar. Maksudnya tiap orang akan melihat segala amalannya dan tidak ada kesempatan untuk menolak mengingkarinya. Li annal ardu tukhbiru bima amila 'alaiha, dan bumi pun akan bersaksi nanti tentang apa yang dia lakukan berbuat di permuka bumi ini. Dan watantiku jawarih bima kasabat, demikian pula anggota tubuhnya akan beri kesaksian terhadap apa yang telah dilakukan. Cuma subhanallah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya, "wa akhratil ardu athqalaha," ketika itu bumi mengeluarkan segala isi perutnya, isi yang ada di dalam kandungannya, ya, yang ada di perbumi, "wa qala al-insanu ma laha," manusia bertanya pada hari, apa yang terjadi pada bumi ini, "yauma idzin tuhadditsu akhbaraha," saat itu bumi memberitakan, ya, menceritakan segala berita-beritanya, ya. Itulah di saat bumi memberitahu apa yang telah dilakukan oleh manusia kaum ini, di antara sebagian ahli tafsir menyebutkan yaumah itu haditsu akhbar, itu berbicara memberitakan apa yang terjadi di muka bumi ini. Qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al yauma nahtubu ala aqwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu alaihim arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan menjadi saksi atas mereka, kaki mereka, terhadap apa yang mereka usahakan, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi itulah kondisi kelak di akhir kelak. Ya, semoga kita mendapat ampunan Allah SWT, dosa-dosa kita, menjadikan orang-orang yang mudahkan hisab dalam semata kelak di akhirat. Al-mawqif syadid wal-kaisu manda nafsau li'amil ma'badal maut. Kondisi saat itu adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Orang yang pintar adalah orang yang menyalikan dirinya dan beramal mempersiapkan untuk hari setelah mati. Al-ajizu, orang yang lemah adalah man ittaba nafsahu hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan malah berharap atau bercita-cita bahwa teman Allah Allah amani memberi dia lalu diboy oleh angan-angan, ya, lalu poin yang merugi. Dia selalu berbuat dosa di hawa nafsunya, namun dia Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Itulah yang disebut al-amani. Sementara dia tidak bertaubat, sementara dia tidak mengampun. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipuan dosa setan kepada orang yang berbuat dosa. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Demikian Allah wa'alaikum salam. Ya, mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam penyakit ini, jika ada pertanyaan melalui KNA di Zoom, dipersilakan Pak Marento untuk membacakan. Ustaz, izin tanya, kalau supaya adakah langkah-langkah supaya kita dipermudah atau mudah dalam hisab, Ustaz? Nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Mana yang telah kita jelaskan tadi, pertama, usahakan kita orang menerima amal sebelah. Mana sebelah catatan kita menerima sebelah kanan, ya kita beramal baik. Ya beramal soleh. Membuat keyakinan, keimanan kita. Supaya, ya, perbanyak amal soleh. Supaya kita menerima catatan dari sebelah kanan, dan orang memberikan catatan amal sebelah kanan, akan hanya dihisab yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, kalau mentalkin mayat setelah dikuburkan itu apakah ada landasan dari syariat, Ustaz? Jazakumullah, Ustaz. Gimana? Mentalkin mayat setelah dikuburkan apakah ada landasan syariatnya, Ustaz? Tidak ada pendapat Rasulullah SAW oleh para sahabat. Ya, orang melakukannya berhujah dengan riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, riwayatnya tidak sahih. Ya, tidak pernah ketika ada sahabat yang wafat memberikan talqin, memberikan bisikan, jawablah ini kan itu bunyi talqin. Yang ada adalah mentalkilkan orang yang sedang akan meninggal, yang sedang sekarat mentalkin kalimat la ilaha illallah. Lakin mautakum la ilaha illallah. Maksudnya itu orang yang saat itu praktek dilakukan oleh para ulama salaf, para sahabat. Ketika ada orang meninggal yang dibacakan pada kalimat la ilaha illallah. Ya bukan setelah mati maksudnya. Ya. Adapun setelah mati tidak diajarkan di atas kuburannya agar dia bisa menjawab, itu tidak ada. Apa yang ditanya oleh malaikat? Ober mayat bisa mendengar apa yang? Adapun pendengaran mayat itu hanya dalam waktu tertentu ketika tanya oleh, kalau seandainya bisa diakal-akalin begitu, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang bisa untuk biar kita ingat jawaban di dalam kubur kita, biar ada orang yang bacakan jawaban itu di atas kubur kita. Karena alam kita sudah berbeda. Kita di alam dunia, sedangkan mayat di alam barzah berbeda. Ya. Ini amal-amalan yang tidak ada contoh, ya, dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang meninggal di masa beliau, ataupun sahabat, atau para tabi'in, ya, termasuk daripada ulama-ulama fikih yang masyhur, baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, maupun Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana melunasi utang apabila orang yang hutangi sudah meninggal, Ustaz? Baik, ini yang perlu kita perhatikan. Jika kita mampu untuk bayar hutang secepatnya, bayarlah hutang secepatnya. Ya, karena tulungan itu belum kata Rasulullah SAW. Orang yang mampu bayar hutang lalu tidak dibayar, dia akan melakukan kezaliman. Kalau seandainya orang yang punya piutang itu mendoakan, maka dia bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Bagaimana dia mungkin sedang butuh, sementara kita mampu untuk bayar hutang kita, tapi kita membayar. Namun setelah dia meninggal, baru kita ada keinginan untuk menyelamatkan ini suatu perbuatan kezoliman, yang tetap akan dihitung perzoliman, namun hutang juga merupakan dosa yang harus kita lunasi, lunasi hutangnya dengan niat. Kalau memang orang sudah meninggal, diserahkan ke ahli warisnya, kita tahu ahli warisnya. Ya, jika tahu ahli warisnya, kita serahkan kepada ahli warisnya. Jika tidak tahu ahli waris, maka itu diniatkan sebagai infak orang yang membeli harta itu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kapan seseorang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Ustaz? Nah, Ustaz. Insyaallah akan dijelaskan nanti dalam susunan tentang rangkaian peristiwa akhir itu ada khilaf di antara ulama, tapi yang umum dalam kitab-kitab khas oleh para ulama adalah catatan pada mahsyar itu ar tadi, catatan amal, catatan amal ar tadi ada mengatakan setelah itu adalah haud, minum telaga Rasulullah SAW setelah di pada mahsyar kehausan mereka, maka umat-umat Nabi minum di telaga mereka, juga umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW minum telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru setelah itu yang ya, mereka dikumpulkan untuk diperhitungkan. Atau minum di telaga Rasulullah setelah ar tadi, setelah diperhitungkan, dihitungnya tanya-tanyanya amalan dan segala macam penjarahan kitab catatan amal. Kemudian setelah itu mizan, itu adanya menimbang amal baik dan buruk. Maka nanti dikeluarkan ada orang yang punya catatan amalnya di tokoh fi halail Allah. Maka itu ditimbang ya, nanti akan ada penjelasan terakhir sebelum masuk surga neraka itu melalui shirath mustaqim. Jadi itu rutenya sebelum masuk surga neraka. Jadi orang terang dari baiknya segala macamnya ya, yang masih amal baiknya masih seimbang dengan amal buruknya atau lebih banyak amal buruknya, maka nanti melalui shirathnya. Dan juga orang yang lebih baik amal baiknya, maka dia akan melalui shirath. Di shirath ini juga terjadi hisab, tentu ada yang cemplung, ada yang merangkak, ada yang cepat lari, lari kencang, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin dan seterusnya. Itu berbeda dengan suatu amalan orang. Lalu setelah itu ada kontrol, setelah itu ada surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Dari chat sementara sudah tidak ada Ustaz. Apakah benar akhirat nanti bulan dan matahari akan dimasukkan ke neraka? Apa yang menyebabkan matahari dan bulan masuk ke neraka? Ada riwayat menunjukkan semua yang jadi bahan-bahan sembahan orang-orang di dunia ini, mereka akan dimasukkan ke neraka. Yang dimaksud di sini adalah berhala-berhala yang jadi sembahan mereka. Ya, berhala-berhala yang disembah mereka atau Allah, atau mengajak orang menyembah mereka. Adapun para anbiya, para orang soleh, yang mereka adalah orang soleh, atau para nabi yang jadikan dipertuankan oleh manusia, mereka tidak akan masuk neraka karena mereka tidak pernah setuju dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, tidak pernah setuju dengan perbuatan tersebut. Tetapi berhala-berhala akan menjadi bahan bakar yang untuk ya hasbul jahannam, akan jadi bahan bakar dan akan bakar para penyembahnya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Adapun matahari dan bulan bintang, untuk saat ini saya tidak dapat penjelasan, tidak ingat penjelasannya, bahwa apakah matahari juga akan dimasukkan ke neraka karena alasan dia menjadi sembahan. Ya, sesuai dengan dalil yang umum, matahari, neraka, dan bulan itu tidak dijadikan sebagai mereka adalah makhluk ya Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak punya apa-apa. Ya, kalau jadi kesembahan seperti dari batu-batu yang disembahan oleh orang musyrik di dunia ini, sebagai waktu penghinaan kepada para penyembahnya. Sebab itu penyembahan pada penyembahan jika dimasukkan bulan dan matahari ke dalam neraka. Ini sebab itu penghinaan kepada penyembahnya sehingga semua yang mereka sembah itu masuk bersama mereka dalam neraka. Bukan artinya kok dikatakan kan berhala-berhala itu buatan. Batu-batu itu tidak salah kok jadi bahan bakar. Ya, itu bukan yang diazab, bukan zatnya. Matahari itu zatnya berhala-berhala itu ada sebagai bentuk azab bagi pengikutnya, bagi orang yang menyembah. Itu maksudnya. Apakah Isa juga akan dimasukkan neraka? Tidak, karena Nabi Isa tidak pernah menyuruh, mengajak untuk dia dipertuankan. Begitu pula orang-orang soleh, kecuali sebagian orang-orang mempertuankan dirinya seperti Fir'aun ataupun sebagian orang-orang yang wali-wali palsu yang mengaku sebagai wali lalu mengajak orang untuk menyembahnya. Sebenarnya banyak sekali ya. Kita lihat ada orang yang sujud-sujud, ada yang menyembah kepada gurunya. Ini adalah perbuatan syirik. Nah, itu bagian dari bentuk mereka akan dikumpulkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dapat kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran kesempatannya. Kita tulis subhanak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.